sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga segenap para tokoh masyarakat dan yang mungkin daripada aparat pemerintahan, baik dari para RT, Pak RW, mungkin Pak Camat ataupun mungkin Pak Kuwu, yang kita doakan selalu mudah-mudahan beliau-beliau semua mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran oleh Allah, selalu diberikan istiqamah oleh Allah, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para bapak yang sudah hadir di tempat ini, dan para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan juga segenap para hadirin wal hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah untuk mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini orang banyak yang mengaku cinta sama Nabi Muhammad tetapi kehidupannya tidak mencerminkan dia cinta dengan Nabi Muhammad. Banyak orang zaman sekarang setiap doanya meminta syafaat Nabi Muhammad tetapi dalam kehidupannya tidak mencerminkan dia pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Banyak orang zaman sekarang mengaku umatnya Nabi Muhammad tetapi dia tidak mengidolakan nabinya Muhammad. Banyak orang zaman sekarang mengaku ingin masuk surga bersama Nabi Muhammad tetapi kehidupannya tidak mencontoh hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang sedikit demi sedikit mengaku menjadi umat Nabi Muhammad dan pantas untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha untuk mengagungkan syiarnya Allah yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya peringatan Isra Mi'raj. Ustaz, perasaan setahu saya itu Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Sekarang ini tanggal berapa, Ustaz? Sekarang sudah masuk tanggal 2 Syaban. 1 atau 2? 2 ya. Hitungannya maghrib ya. Hitungannya maghrib. Kita sekarang sudah masuk tanggal 2 Syaban. Tapi Ustaz, kenapa kok ada peringatan Isra Mi'raj ini Ustaz di sini? Ini yang salah panitianya, ustadznya, kiainya, habibnya yang ngisi acara atau siapa Ustaz? Nah, kalau ada orang yang nyalain suruh ngaji lagi. Namanya saja sudah jelas peringatan. Peringatan itu enggak kenal waktu gitu loh. Peringatan itu apa maksudnya? Teguran untuk orang yang tidak pernah kenal sama Nabi Muhammad, teguran untuk orang yang mengaku cinta sama Nabi Muhammad, teguran untuk orang yang ingin masuk surga sama Nabi Muhammad tetapi jauh dari kehidupan Nabi Muhammad adalah peringatan. Beda peringatan kalau perayaan. Kalau perayaan kita merayakan bubar tidak mengambil hikmah. Kalau peringatan acara diadakan kita mengambil hikmah. Makanya biasanya kadang-kadang ada ustadz yang ceramah, ada ulama yang memberikan apa sih hikmah itu, ada habib mungkin yang menerangkan tentang fadilah-fadilah keutamaan tersebut. Ini namanya peringatan. Karena kalau kita mau jujur, ayo diantara kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, kalau kita ditanya, kalau mengaku sunnah Nabi Muhammad, berapa banyak kita dalam sehari itu makan duduk atau makan berdiri? Minumnya pakai tangan kanan atau minumnya pakai tangan kiri? Masuk kamar mandi pakai kaki kanan atau kaki kiri? Ini sebagai bukti yang nyata. Makanya adalah para ulama-ulama ini selalu mengadakan peringatan-peringatan dan tidak mengenal hari dan waktu. Makanya dalam maulid tiba itu dikatakan, kalau seandainya maulid Nabi Muhammad SAW dilakukan setiap saatnya, maka itu sudah menjadi suatu yang wajib bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa kok daripada Imam Adibai mengatakan suatu yang wajib? Karena orang kalau ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad, dia wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad. Maka adanya itu namanya peringatan. Contoh, ada seorang masuk ke satu sekolahan. Anak ini sudah baca bahwasanya orang gak boleh gini, gini, gini, gak boleh. Contoh, dalam sekolahan tidak boleh bawa HP. Ada orang bawa HP, dikasih peringatan. Untuk apa? Agar dia ingat dengan yang namanya peraturan. Dikasih peringatan. Begitu juga sama kita. Kita selama ini gak pernah ingat sama Nabi. Buktinya, kalau makan berdiri. Buktinya, minumnya pakai tangan kiri. Buktinya, masuk masjid aja lupa kaki kanan atau kaki kiri tadi itu. Makanya ini ada namanya peringatan-peringatan untuk apa? Fadzakir faina dzikratan faul mu'minin, kata Allah. Ya Muhammad, ingatkan, karena sungguhnya ingatan itu bermanfaat bagi orang mukmin, dan peringatan itu adalah pengingat untuk kita. Oleh karena itu, yang namanya Maulid Nabi boleh di bulan Rabiul Tsani. Rajab boleh di bulan Syaban, bulan Ramadan boleh. Kalau ada orang yang bilang enggak boleh, ngaji lagi gitu loh. Anak bilang kayak gini karena ada pengalaman pribadi. Jadi karena kita pernah ngisi di satu tempat, gak ada masalah sebetulnya. Datang, ini masalahnya sama orang sesepuh. Repot kalau udah sama sesepuh nih loh. Kita ngisi acara, beres, oh, sesepuhnya Ustaz Kiainya seneng, wah, sudah selesai acara malam, seneng orang, alhamdulillah Allah Ustaz Muhammad. Setelah itu akhirnya di pagi hari agak siang itu panitianya datang ke pondok pesantren. Oh, kebetulan ada Habib. Oh ya, gimana ya? Cerita. Inti ceritanya Habib, Habib waktu menyampaikan di sana tausiah, alhamdulillah mereka senang. Tapi Habib enggak tahu sebelum adanya tausiah ini ternyata sepupunya ngomong kayak gini. Ini makanya repot kalau orang enggak tahu ilmu ngomong di bab ilmu. Ini repot. Orang enggak tahu ilmu tapi ngomong masalah ilmu. Ini yang menjadi repot. Rusaknya zaman sekarang tuh seperti itu. Orang enggak tahu ilmu tapi ngomong dibilang ilmu. Gara-gara saya lebih tua, gara-gara saya lebih lama, gara-gara saya memberikan wakaf masjidnya, gara-gara ini, repot sudah. Sekarang tanya, meri wakaf masjid, sedekah di masjid, itu untuk dipuji orang atau pengin dapat pahala dari Allah? Ini jadi masalah. Apa dia bilang? Habib, sebelum Habib datang, itu ini sepunya ngomong kayak gini. Kenapa sih harus mengadakan Maulid Nabi? Kan sekarang sudah bulan Rabiul Tsani, harusnya adakannya Rabiul Awal. Aduh, itu nana langsung megang kepala, ya Allah. Repot. Kalau orang tidak tahu namanya ilmu, ngomong di bidang ilmu, rusak zaman ini. Ya inilah yang adanya bid'ah, adanya pengkafiran, itu orang ngomong tanpa di bidang ilmu. Contoh. Ana enggak bisa. Di sini ada keahlian apa? Nah, anggap nih ana lihat hadroh nih. Ana disuruh buat hadroh ini. Sampai hari kiamat mungkin gak bakal jadi. Sampai anak meninggal dunia, anak gak bakal selesai buat hadroh. Kenapa? Saya gak punya ilmu buat hadroh. Lain halnya orang yang buat hadroh, sok kasih waktu sebulan, jadi. Bukan satu, mungkin enam sampai jadi. Kenapa? Itu di bidangnya dia. Kita harus paham. Kalau gak tahu bilang gak tahu. Saya pribadi, kalau ditanya suatu bilang agama, kalau saya gak tahu, saya bilang gak tahu. Gak usah sombong. Ini orang karena dia sepuh, lebih tua, dia punya andil di masjid, di musola, dia yang punya majelis ta'lim, dinasihati, gak terima. Iblis sudah modelnya ini. Iblis sudah Allah, karena apa? Dinasihati sama Allah, gak mau suruh sujud, gak mau. Ngatakan, oh aku lebih afdal Allah. Adam dari tanah liat, saya dari api. Masa suruh sujud sama iblis? Gengsi dong. Diusir langsung sama Allah. Ada orang akhir zaman dinasihati, gak mau. Makanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau dari muhadharahnya mengatakan, mengutip daripada kalam para ulama, manittasa ilmuhu qallat inkaruhu, manittasa ilmuhu qallat inkaruhu. Orang yang ilmunya luas, ilmunya banyak, tidak sedikit, maka dia akan sedikit ingkar dengan kejadian di masyarakat. Maksudnya apa? Dia tidak melihat dari satu bidang, dia akan melihat dari bidang-bidang yang lain. Seperti kita punya contoh, kita punya guru Bu Yahya. Beliau selalu mengatakan, tolong kalau masalah ibadah digampangkan, jangan dipersulit. Tapi kalau hubungannya sama manusia, masalah utang, zakat, masjid tidak boleh menerima zakat, kiai ustaz tidak boleh menerima zakat, itu yang kencang. Kenapa? Ini haknya orang, haknya daripada orang miskin. Orang miskin sudah setahun sekali dapat jatah beras, diambil sama orang kaya, diambil sama orang-orang yang bukan berhak menerimanya. Ini musibah. Ini baru dikerasin. Ini yang dikatakan manitasa ilmu kolat inkaruhu. Terjadinya usaha zaman sekarang, dikit-dikit maulid kafir, tawasul haram. Ini itu dari mana ilmu itu? Bib Ani Solo dari dulu berarti kafir itu, yang punya maulid terbesar se-Indonesia. Habib Mundir Al-Musawah yang punya majelis terbesar sedunia berarti kafir gitu. Siapa anda yang ngomong seperti ini? Orang akhir zaman yang ilmunya gak tahu kiblatnya kemana, yang gurunya kalau ditelusuri sanad keilmuannya kemana gak tahu, ngomong kayak gini. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Islam pecah menjadi sekian-sekian golongan. Ya itu gara-gara orang itu. Siapa itu? Orang gak punya ilmu tapi ngomong di bidang ilmu disuruh diskusi, alasannya macam-macam, sibuklah, punya acara lah, punya inilah, sudah diskusi, mentok dalilnya, kalah, bilangnya siapa? Saya dipanggil nggak ada persiapan, jadi selesai. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku tidak takut dengan yang namanya dajjal. Ada sesuatu yang lebih aku takut daripada dajjal, yaitu ulama usu. Ulama su, apa itu ulama su? Orang yang dohirnya bicara masalah agama padahal di belakangnya dia merobohkan agama. Ini ulama su yang oleh Nabi. Pakainya gamis, pakainya jubah, sorban, imamah. Bahkan imamahnya lebih gede dari saya. Berapa? 30 kilo mungkin beratnya. Jubahnya gamisnya lebar yang sudah sekian kilometer sudah. Tapi dia tidak mau berpegang dengan agama. Orang katakan seluruh bahwasanya dia orang ulama, tapi kalau dia tidak berpegang dengan syariat Nabi Muhammad, bukan ulama. Walaupun seluruh dunia mengatakan dia ulama. Allah sudah mengasih sifat ulama itu punya ciri satu paling tidak. Apa itu? Takut sama Allah, menjalankan perintah Allah, tidak berani dengan melakukan pelanggaran kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut sama Allah itu adalah ulama. Ini definisi ulama. Ada ulama akhir zaman. Orang kafir boleh masuk masjid. Coba lihat. Orang kafir suruh mendoakan orang-orang yang ada di pondok pesantren. Orang kafir suruh dia itu untuk ceramah di pondok pesantren. Orang kafir di pagi harinya naik gereja ceramah, di siang harinya masuk pesantren ceramah. Dibilang orang alim, dibilang seorang kiai. Inilah, ini namanya ta'asub tidak pada tempatnya. Kita boleh fanatik, tapi kalau orang kita fanatik salah, jangan ikutin. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad waktu meninggal dunia, Nabi tidak suruh, aku kalau meninggal dunia, kamu pegang Abu Bakar Siddiq. Tidak ada. Aku kalau meninggal dunia, kamu pegang Umar bin Khattab. Tidak ada dalam sejarah. Pegang ini, pegang ini. Tidak ada. Maksudnya apa? Kita tidak boleh fanatik sama orang. Kita boleh cinta sama kiai kita, ustadz kita, ulama kita, pimpin kita. Boleh. Tapi kalau salah ya tolong, salah tetap. Kita boleh cinta sama kiai, ustadz kita, ulama kita. Tapi kalau ada orang lain memiliki ustadz, kiai, ulama, habibnya mereka, kalau tidak sama dengan pendapat ulama dan kiai ustadznya kita, jangan salahkan mereka. Gara-gara pendapatnya tidak sama sama ustadznya kita. Ini kan fanatik yang salah paham ini. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukaddimah dan sekarang kita masuk tentang Isra Mi'raj. Jadi paham ya? Karena anak kenapa nak ngomong kayak gini? Sekarang ini zaman udah ruwet. Zaman subhanallah sudah. Kita pengin sebagai kita nih orang-orang awam yang belajarnya bukan di dunia pesantren, belajarnya cuma di masjid, dengerin kajian ustaz-ustaz kita, belajarnya cuma segitu tok. Wah, itu seminggu sekali. Belum dipotong sakit, belum dipotong jaga warung, belum dipotong jaga anak, belum dipotong lagi pura-pura sakit, kan gitu kan. Kemudian kita dihadapan sama kiai, ustadz, ulama yang macam-macam modelnya. Makanya harus tahu gitu loh. Walaupun sekali lagi, walaupun seluruh dunia panggil dia kiai, ustadz, ulama, tapi kalau dia tidak takut sama Allah, peraturannya Allah dilarang, peraturannya Allah dia cari alasan banyak-banyak, gak usah pegang itu orang. Sekali lagi, kita boleh cinta sama kiai kita, boleh. Kita boleh cinta sama ustadz ulama habib kita, boleh, tapi tolong kalau salah ya salah gitu loh. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, aku tidak tinggalkan agama Islam ini, mereka seluruhnya sudah jelas, yang halal-halal jelas dengan dalilnya, yang haram sudah jelas dengan dalilnya. Maka sekali lagi, ikuti syariat Nabi Muhammad walaupun susah. Nabi sudah katakan, orang akhir zaman ya kita ini sekarang ini akhir zaman, pegangan sama syariat Nabi sama seperti orang itu berpegang daripada jamroh yang namanya batu bara. Pernah megang api? Ini sumbernya api, batu bara. Ini nyentuh aja sudah panas, ini megang. Kita ini sering dibentang-bentangkan, contoh orang zaman sekarang ya itu. Makanya sekali lagi, agama itu yang namanya kita punya syariat Nabi itu gak bisa pakai akal, jangan pakai akal. Pakai apa? Pakai syariat Nabi. Ustadz, bagaimana sekarang ini? Sekarang ada pemimpin kafir, ada pemimpin Islam. Pemimpin kafirnya baik, pemimpin Islamnya suka korupsi, pemimpin Islamnya gak adil. Gimana Ustadz? Pegang syariat Nabi. Nabi sudah katakan tidak boleh orang Islam dipimpin sama orang kafir. Itu jelas. Enggak ada ulama berbeda-beda kecuali ulama akhir zaman. Ulama-ulamanya syaitan, ulama-ulama kirimannya dajjal, itu baru boleh ngomong kayak gitu. Gila lu gimana Ustaz? Kita pilih, kemudian sepakat dong kiai ulamanya untuk menasihati mereka, untuk membuat tim untuk membenahi daripada orang yang seperti itu. Ini baru benar. Bukan kita memilih daripada orang kafir, itu sudah salah. Tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Sekarang anak tanya, kalau kita mau surga itu surganya orang kafir atau surganya Nabi Muhammad? Surganya Nabi Muhammad, ikuti syariat Nabi Muhammad, tidak pakai tawar-tawar. Ini orang akhir zaman, sudah tahu pemimpinnya orang kafir. Kiai yang dukung, coba lihat. Sekali lagi ya, kiai ada dua, ulama ada dua. Ada ulamanya Allah pewaris para nabi, sama ulamanya syaitan pewaris daripada dajjal. Nah, hati-hati. Jadi kalau dia takut sama Allah, berpegang dengan syariat Nabi, yang halal halal, yang haram haram, yang boleh boleh, yang tidak boleh tidak boleh, tidak pakai tawar, pegang itu kiai, pegang itu ustadz, pegang itu ulama, pegang itu habib, maka kita akan selamat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak sekali hikmah-hikmah. Makanya sampai ada ayat khusus bercerita tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu niluriyahu min ayatina innahu was-sami'ul sami'ul. Ibu, sami'ul basir apa alim? Sami'ul basir. Ini khusus. Dan di ulama pun mempreteli setiap kalimat dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasul itu memiliki makna yang besar. Kenapa? Sampai Allah mukaddimah daripada cerita Isra Mi'raj ini, Allah singgung dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Ini ulama mengomentari ini. Allah itu kalau mau berbicara sesuatu yang penting, maka biasanya Allah bersumpah dengan sesuatu yang tersebut. Contoh peristiwa tentang pentingnya arti sebuah waktu, Allah sumpah dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah tentang daripada suatu, tentang hari kiamat, Allah bersumpah tentang hari kiamat. Coba lihat. Tentang Isra Mi'rajnya Nabi dengan istimewanya, Allah singgung pakai kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Kenapa? Ini peristiwa luar biasa. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak mungkin kesempatan kali ini kita belajar bareng untuk mengambil peristiwa Isra Mi'raj dengan 3 poin. Kemudian nanti di akhir kita bahas tentang hadiah secara singkat. Poin pertama adalah tentang daripada sebelum Isra Mi'rajnya Nabi itu ada daripada asbabun nuzulnya atau sebab dulu sebelum terjadi Isra Mi'rajnya Nabi. Kemudian yang kedua, waktu terjadi Isra Mi'rajnya Nabi itu banyak kejadian. Kemudian setelah Isra Mi'rajnya Nabi ada kejadian yang harus kita ambil itu hikmah dan keutamanya agar kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Yang pertama adalah daripada asal muasal terjadinya Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahun ke-10. Para ahli-ahli sirah mereka mencatat bahwasanya tahun ke-10 itu Nabi betul-betul sedih, maka tahun tersebut dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa? Karena Nabi ditinggal dengan dua orang yang paling dicintainya, Sayyidatuna Khadijatul Kubra sebagai istri Nabi, dan juga daripada paman Nabi namanya Sayyidina Abu Thalib. Nabi sedih. Satu bulan setelah Nabi ditinggal oleh istrinya, Nabi ditinggal oleh paman tercintanya namanya Abu Thalib. Nabi sedih. Tetapi ada sesuatu yang menyedihkan lagi lebih daripada itu yang menjadikan tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Ini ulama kita yang baru-baru meninggal ini kurang lebih 2 tahun yang lalu itu, namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti itu mengatakan, mengomentari kenapa tahun ini dinamakan tahun kesedihan, bukan hanya sekedar setelah meninggalnya dua orang yang cintai Nabi. Sekarang gini, kalau kita punya orang yang kita cintai waktu meninggal dunia, kita sedih enggak? Sedih. Contoh, ada seorang orang tua memiliki anak yang masih lucu-lucunya, seorang orang tua ini lagi memberikan kasih sayang kepada anaknya, tiba-tiba anaknya meninggal dunia. Sedih tidak kita? Sedih. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu anaknya Qasim meninggal dunia, Nabi neteskan air matanya. Ditanya oleh sahabat Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau teteskan air mata?" Beginilah perasaan orang tua apabila ditinggal oleh anaknya. Jadi maksudnya apa? Meninggalnya paman Nabi dan istri Nabi, Nabi sedih itu suatu yang wajar. Tapi beliau sallallahu putih dengan ilmunya, dengan kealimannya, dengan daripada kajiannya, beliau mengatakan sedihnya Nabi bukan karena itu, tapi sedihnya Nabi karena dakwahnya Nabi tersendat menjadi tidak lancar seperti biasanya. Inilah yang dikatakan oleh sallallahu putih dalam kitabnya Fikih Sirah. Itu beliau mengarang kitab Fikih Sirah ini berbeda dengan sirah-sirah yang lain. Beliau lebih mengkaji tentang daripada hikmah-hikmah yang terjadi dalam sejarah kehidupan Rasul. Sama seperti kenapa sih kok anak Nabi kok cuma perempuan yang sampai besar namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah, kenapa yang laki-laki meninggalnya di masa kecil? Dibahas di situ. Kenapa sih kok ibu Nabi itu waktu Nabi butuh kasih sayang umur 6 tahun kok ibu Nabi dicabut nyawanya oleh Allah? Itu dibahas di situ. Jadi intinya Nabi itu dinamakan tahun kesedihan karena dakwahnya Nabi macet. Contoh yang sering Al-Fagir contohkan, saya ini tinggalnya di Cirebon, di Al-Bahja, di pondok pesantrennya Bu Yahya. Saya ini dagangan kain. Mana tempat kain? Tegal Gubuk. Saya gak tahu itu yang namanya Tegal Gubuk. Maka biar saya gak capek terus mudah, saya kerja sama-sama Mas Bedowi. Mas Bedowi setiap saat ke Tegal Gubuk bawa barang banyak sampai ke rumah. Sudah saya bayar, saya jualan, lancar jualannya. Kalian? Lancar. Tiba-tiba suatu saat Mas Bedowi sakit. Sakit. Saya sedih kan? Mas Bedowi sakit. Tapi ada kesedihan yang orang banyak gak tahu. Apa itu? Saya punya bisnis sama Mas Bedowi sehingga bisnis saya jadi macet. Sedih saya. Kenapa? Orang taunya semuanya saya sedih karena apa? Mas Bedowi sakit teman saya. Wajar ini. Teman saya. Tapi ada sesuatu yang banyak orang enggak tahu. Apa itu? Saya punya bisnis sama Mas Bedowi. Begitu saya Ramadan Al-Buti melihat daripada kejadian ini yang banyak di antara kita tidak tahu, beliau kaji Nabi sedihnya karena dakwah Nabi jadi tersendat. Buktinya apa? Setelah meninggal dua orang ini, orang kafir langsung mengejek Nabi, menghina, bahkan langsung menyiksa Nabi dan mengejek-ngejek Nabi. Bukan dohirnya saja, bukan batinnya saja, tapi dohirnya disakiti oleh mereka. Jalan. Setelah kejadian ini, Allah Isra Mi'raj kan Rasul, Allah dihibur hatinya. Maksudnya apa? Barang siapa di antara kita yang memiliki waktu, memiliki harta, memiliki ilmu, memiliki pangkat, memiliki kekuasaan, apapun yang dimiliki dalam kehidupan ini diberikan untuk Allah, untuk membantu agama Allah, untuk membantu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat daripada syiar-syiarnya Rasulullah, maka waktu dia susah Allah yang akan membantu dirinya. Allah yang akan menolong dirinya. Nah, ini masalah zaman sekarang. Setiap kita susah, kita selalu mengatakan kenapa Allah tidak tolong saya. Ini paling sering nih. Sampai kadang-kadang nyalain Allah. Kenapa sih Allah kok selalu ngasih rezekinya sama tetangga sebelah? Itu kan bukan orang Islam. Enggak pernah sujud sama Allah. Ini saya sujud sampai hitam, saya punya batok sampai tandanya 2 sampai 10 ini. Allah enggak pernah nolong saya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, penuhi dulu syaratnya. Apa itu? Bantu agama Allah, tolong syariat Nabi, baru Allah akan bantu. Sebagaimana janji Allah, intan surullah yansurkum. Kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan Allah kalau sudah tolong kalian, tidak ada orang yang akan bisa mencelakai kalian. Ini janji Allah. Selama ini kita punya masjid, kebayang gak yang orang-orang sini waktu dulu belum ada masjid, masih bentuknya mungkin musola atau sesuatu yang mungkin tidak ada, kita nyumbang. Bahkan mungkin ada yang sampai ke pinggir-pinggir jalan gitu. Kadang-kadang orang baik juga kayak gitu tuh, satu ganggu jalan, kemudian orang kafir ngeliatnya kayak kurang pantas gitu. Harusnya gimana? Harusnya kumpul buat tim untuk bagaimana kita mengetuk hati warga-warga, lebih gampang kayak gitu timbang pinggir jalan gitu kan. Kadang-kadang anak pribadi kayak kurang gimana gitu. Satu, menutup jalan jadi macet. Yang kedua, apa kata orang-orang kafir itu loh. Mereka katakan Islam kok hina, Islam sudah jelek akhirnya. Kenapa tidak buat tim? Datangi orang-orang yang itu, ajak kumpul musyawarah, bawa kiai ustadz ulamanya untuk memberikan faedah-faedah daripada masjid, untuk memberi faedah-faedah majelis ta'lim, membantu orang pesantren, baru setelah itu diskusi, kemudian setelah itu buat tim untuk membantu itu semua. Itu lebih terhormat dan itu lebih bagus ketimbang kadang-kadang kita lihat di pinggir jalan. Itu sudah ganggu jalan, kemudian bagaimana orang-orang kafir memandang Islam waktu itu? Banyak orang-orang kafir itu, non-Islam itu masuk Islam gara-gara apa? Melihat kejadian orang Islam salah satunya dalam keadaan sholat. Ada orang kafir ini anak tahu, dia masuk Islam gara-gara sholat. Apa? Imamnya ruku, semuanya ikut ruku. Imamnya sujud, semuanya ikut sujud. Kan tidak ada kan? Ya, imamnya sujud, imamnya ruku, dianya sujud. Tidak ada. Aneh itu. Ada lagi orang masuk Islam gara-gara haji, gara-gara tawaf. Kompak kan muternya, ya kan? 7 kali. Tidak ada yang muter 6 kali itu. Bacaannya sama, kompakan semuanya. Ada yang sama itu. Coba kebayang orang Islam pinggir-pinggir jalan. Kadang-kadang sini kayak gimana gitu. Lebih baik buat tim khusus untuk membina daripada ini semua. Ketuk hati-hati mereka orang-orang yang diberikan lebih oleh Allah dengan kiai-kiai ustadz ulamanya, dengan memberikan faedah-faedah kepada mereka. Itu lebih terjaga, terhormat dan lebih muhtaram. Ini yang jadi masalah. Selama ini kita tidak peduli sama agama Allah. Contoh, kita bangun masjid gede-gede, sudah dibangun orangnya sholatnya di rumah sendiri-sendiri. Kita bangun masjid gede-gede untuk ada majelis taklim, sudah kiai ustadz ulamanya datang, orangnya sibuk nonton sinetron di rumah dengan televisinya. Adakah ini membantah Allah? Tidak. Satu saja ustadz, saya enggak punya ilmu, saya enggak punya harta, saya enggak punya pangkat, saya enggak punya kekuasaan, saya orang biasa ustadz. Bagaimana caranya saya membantu agama Allah, membantu syiarnya Nabi Muhammad? Tolong masjid jangan sampai sepi, musola jangan sampai kosong. Setiap kita tidak sakit, tidak ada udur, maksimalkanlah ibadahnya berjamaah di masjid atau di musola. Ini membantu agama Allah. Atau majelis taklim jangan sampai sepi. Ini subhanallah, ustadznya rajin, ustadznya kiyang, yang hadir malaikat-malaikatnya Allah. Manusianya tidak tahu kemana. Anak tanya, kita kalau ada masalah agama, datangnya ke siapa? Ke dokter? Enggak, datangnya ke ustadz kiai. Kalau ada warga kampung ini yang meninggal dunia, datangnya ke siapa? Ke ustadz yang bisa tentang daripada ilmu tentang memandikan jenazah, mensolati macam-macamnya. Enggak mungkin datang ke dokter. Maka jadikan kebutuhan kita seperti itu gitu. Bukan artinya Allah butuh dibantu, enggak. Tapi Allah ingin mengangkat di antara hambanya yang akan dimuliakan oleh Allah, baik dengan ilmunya, hartanya, pangkatnya, jabatannya, titelnya, atau dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu marilah pada peringatan Isra Mi'raj ini kita makmurkan masjid dengan cara apa? Membantu agama Allah, sholatnya berjamaah di masjid, di musola, majelis taklim jangan sampai sepi. Maka insya Allah dengan perkara yang kita lakukan ini, waktu kita susah, Allah akan bantu kita tanpa kita minta sama Allah. Insya Allah. Sekarang saya tanya, kira-kira ibu-ibu yang di belakang setelah ini sholat berjamaah di masjid ini kira-kira mampu atau tidak? Ibu mampu atau tidak, Bu? Mampu atau tidak? Insya Allah. Bapak-bapak nih, ini dominan bapak-bapak, biasanya ibu-ibu yang banyak nih. Ini subhanallah, di sini bapak-bapaknya yang banyak ini. Bapak-bapak anak tanya, kira-kira setelah ini kalau tidak sakit, tidak ada udzur syar'i, kira-kira bisa tidak sholat berjamaah di masjid? Bisa atau tidak? Insya Allah. Mulai dengan niat dulu. Jadi enggak jadinya belakangan, tapi jangan sengaja. Oh, sudah bilang insya Allah, pokoknya yang penting sholatnya di rumah. Ya, awas. Main-mainnya sama Allah. Main-main sama manusia aja dosa, apalagi sama Allah. Para hadirin hadirat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, bantu agama Allah, baru Allah akan bantu kita. Poin yang kedua. Waktu terjadi Isra Mi'rajnya Nabi, banyak kejadian-kejadian. Kenapa dari Masjidil Haram dulu? Kenapa dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa? Kenapa setelah dari Masjidil Aqsa kok Nabi kok salat menjadi imam di antara para nabi dan para rasul, ya kan? Kemudian Nabi naik ke langit 1, langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7 bertemu dengan setiap nabi. Setiap langit ada nabinya, nabi itu berdialog di sana. Banyak nabi bertemu dengan Allah, balik lagi, itu cuma dalam waktu sepenggal malam. Ini banyak. Yang pada intinya, pada perjalanan Isra Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, waktu perjalanannya itu perkara yang luar biasa, itu mukjizatnya Rasulullah. Maksudnya apa ustaz? Mukjizatnya nabi itu, yang namanya mukjizat itu enggak bisa pakai akal. Definisi mukjizat itu apa? sesuatu yang tidak masuk akal tapi terjadi keluarnya dari tangan para nabi atau para rasul, itu namanya mukjizat. Ada yang kedua, jangan sampai kebalik. Yang kedua namanya karomah. Sesuatu yang tidak masuk akal tapi terjadi keluarnya dari tangannya orang-orang soleh, itu namanya karomah, atau orang Indonesia ngomongnya keramat. Jangan lihat orang soleh, masya Allah, dia tidak sengaja tiba-tiba karomahnya keluar. Tidak sengaja keluar karomahnya. Mukjizat bukan. Mukjizat itu khusus untuk nabi. Sedangkan orang-orang soleh namanya karomah atau keramat. Yang ketiga, sesuatu yang tidak masuk akal tetapi terjadi keluarnya dari orang fasik, keluarnya dari orang non muslim, keluarnya dari orang yang gak pernah sholat, gak pernah ibadah, selalu maksiat. Ini namanya sihir atau istidroj. Jadi bukan namanya karomah atau mukjizat. Jadi gak usah bingung. Selain ngeliat orang bisa jalan di atas awan, burung bisa terbang, biasa itu. Pesawat juga kita bisa terbang pakai pesawat. Ngeliat orang bisa jalan di atas air, ikan hidupnya dalam air, bukan jalan lagi di atas air. Jadi gak usah heran kalau kita heran ada orang kiyang salat berjamaah di masjid, itu baru angkat jempol. Ada orang setiap diajak maksiat gak pernah mau, itu baru acung jempol. Ada majelis dia selalu hadir dimanapun majelis, itu baru namanya orang hebat, itu baru namanya wali Allah. Tapi cuma orang terbang di atas awan-awan, jalan di atas air, bukan karomah. Burung sama ikan lebih hebat daripada mereka. Maksudnya apa? Kalau bicara masalah Isra Mi'rajnya Nabi, harus dengan hati yang bersih, melihatnya dengan kacamata iman. Dikatakan waktu Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, itu Allah seleksi seluruh makhluk-makhluknya yang ada di bumi. Diseleksi, dilihat siapa yang akan saya jadikan Nabi akhir zaman. Setelah diseleksi oleh Allah, ternyata orang yang memiliki hati paling bersih, hati yang paling sempurna, hati yang paling hebat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Hatinya paling bersih. Dan sebelum Isra Mi'rajnya Nabi, dalam sejarah diceritakan, dikutip itu, Nabi sempat dibelah dadanya sampai daripada 3 kali pembelahan. Maksudnya apa? Disiapkan oleh Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa poin kedua ini? Orang yang mulia di hadapan Allah, yang paling istimewa, pertama kali kuncinya adalah memiliki hati yang bersih. Maksudnya apa? Kalau kita ingin memiliki kedekatan dengan Allah, kalau kita ingin menjadi wali Allah, kalau kita ingin dekat sama Rasulullah, hatinya harus bersih. Rasul SAW sudah bersabda bahwasanya innallaha la yanduru ila atsamikum wala suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah enggak pernah lihat orang yang ganteng sama yang jelek. Oh, ini Mas Bedowi ganteng, Kang Ipul jelek. Allah lihat sama Mas Bedowi, enggak lihat Kang Ipul, enggak. Oh, ini yang ini orang Arab, hidungnya mancung. Oh, ini bukan orang Arab, hidungnya mancungnya ke dalam. Allah enggak lihat itu. Tapi apa yang lihat Allah adalah hatinya. Makanya dikatakan seseorang diangkat menjadi wali, jadi kekasih Allah, bukan karena banyaknya puasa sunnahnya atau banyaknya daripada ibadah sunnahnya, puasa atau ibadahnya. Tapi apa? Dengan karena 3 perkara. Hatinya yang bersih, memiliki kasih sayang dengan sesama, kemudian dia adalah orang yang dermawan. Yang pertama hati yang bersih. Maka daripada itu, kalau kita ingin jadi orang yang dekat sama Allah, dekat dengan Rasulullah, hatinya harus bersih. Bagaimana usaha caranya memiliki hati yang bersih? Jangan pernah lihat kejelekan orang lain, jangan pernah lihat aibnya orang lain, tapi lihat kejelekan kita dan melihat aib kita. Ini yang jadi masalah. Kita manusia ini sukanya lihat kejelekan orang lain, melihat aibnya orang lain. Apalagi kalau sudah acara panitia. Jadi bulan-bulan warga kalau sudah selesai acaranya. Ini paling sering nyumbang sampai diminta 20 ribu. Pertamanya ikhlas. Setelah acara cuma dapatnya air putih, ngedumel di belakang. 20 ribu air putih. Saya ke warung 20 ribu itu bisa dapat air yang berwarna, bisa dapat roti, ini cuma dapat air putih. Jalan. Kejelekan. Ini acara katanya mulainya jam sekian, selesainya lewat lagi dari jamnya. Panitia apaan ini? Ya kan? Kadang-kadang kayak gitu. Makanya dikatakan orang yang hebat itu bukan orang yang kuat, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menutup aibnya orang lain. Melihat kejelekannya sendiri. Makanya enggak gampang. Coba ibu-ibu, kira-kira kalau ngelihat orang punya kejelekan, yang dilihat kejelekannya orang lain atau kejelekannya kita? Ayo. Kejelekan orang lain, ya kan? Kita ngelihat waktu itu orang punya aib, yang dilihat aibnya kita atau aibnya orang lain? Aibnya orang lain, makanya membersihkan hati gampang, tapi susah itu prakteknya, itu loh. Makanya Allah berikan kita dua mata. Mata yang pertama melihat kelebihan orang lain, bukan melihat kekurangan orang lain. Maksudnya apa Ustaz? Kalau kita melihat orang punya kekurangan, hilangkan kekurangannya, lihat pasti dia punya kelebihan. Lihat kelebihannya, hilangkan kekurangannya, hati kita bersih. Enggak bakal kotor. Mata yang kedua Allah ciptakan untuk apa? Ngelihat aib kita, bukan ngelihat aibnya orang lain. Maksudnya apa? Waktu orang punya aib, lihat aib kita lebih banyak dan lebih busuk daripada aibnya mereka. Makanya dikatakan ada seorang ulama ini bingung. Orang soleh, wali Allah, dia bingung. Ditanya, kenapa engkau wahai orang soleh bingung? Iya, aku bingung mana yang harus saya kedepankan terlebih dahulu, antara bersyukur dengan nikmat Allah yang telah berikan kepada saya, atau saya bersyukur karena Allah selama ini tutup aib saya. Coba lihat. Sekarang nantinya semua hadir yang tempat di sini, kalau semalam hari ini aib kita dibuka oleh Allah pada tempat ini, kira-kira siap atau tidak? Siap atau tidak? Yang kita waktu punya istri bulan Ramadan, ditanya keringatan bercucuran daripada dahi, ditanya abang puasa, puasa deh, enggak lihat ini habis keringatan habis kerja, ternyata di belakangnya ternyata makan di warung karena pedesnya, sambil berlinangan daripada air matanya dan juga keringatnya. Aja lihat, berbohong, dibuka, malu sama istrinya, apalagi sama orang kampung yang lain, apalagi sama istrinya. Aja lihat. Makanya syarat kalau kata Allah melalui sabdanya Nabi, kalau aib kita pengin ditutup oleh Allah, jangan buka aibnya orang lain. Manusia punya kesalahan dan kejelekan itu suatu yang wajar. Tapi suatu yang tidak wajar kalau ada orang melihat aibnya orang lain, melihat kejelekan orang lain itu dibuka. Ini enggak wajar sudah. Kenapa? Aib kita lebih banyak. Kejelekan kita kalau mau dibuka, mau diperinci, termasuk yang bicara malam hari ini, dibuka aibnya, ana yakin yang ngomong malam-malam hari ini, yang megang begini, enggak bakal berani datang ke tempat ini. Kenapa? Malu. Kalau aib kita dibuka oleh Allah. Oleh karena itu, malah kesempatan kali ini kita belajar memiliki hati bersih, bukan lihat kejelekan orang lain, aibnya orang lain, tapi lihatlah kekurangan aib kita di diri sendiri. Karena kalau kita menutup aib orang lain, menutup kejelekan orang lain, Allah bakal tutup aib kita di dunia sampai di akhirat. Para hadirin hadirin mulia oleh Allah. Kemudian poin yang terakhir adalah setelah Isra Mi'rajnya Nabi. Setelah Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi naik di atas bukit. Nabi katakan, wahai orang-orang Quraisy, aku punya pengumuman. Berkumpul semuanya. Hei Muhammad, punya pengumuman apa ini? Apa kamu punya omongan? Aku tadi malam baru diisramkan oleh Allah, jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian aku naik ke langit 1 sampai ke 7, masuk surga, masuk neraka, balik lagi, bertemu sama Allah balik lagi, itu cuma sepenggal malam. Langsung kata mereka apa? Muhammad sudah gila. Muhammad penyihir. Muhammad pendusta. Semuanya bilang gitu. Bahkan dikatakan ujian terbesar bagi orang yang beriman kepada Allah adalah waktu itu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Tidak masuk akal. Peristiwa paling menguji iman sahabat itu waktu setelah Isra Mi'rajnya Nabi. Itu paling menguji sudah namanya iman. Abu Jahal, orang yang paling benci sama Nabi, itu langsung pengen ngadu domba. Ini poin yang terakhir. Datang ke orang yang paling cinta sama Nabi, diadu domba agar tidak cinta sama Nabi. Bagaimana caranya? Datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku punya kabar istimewa. Apa itu? Sebelum aku kasih tahu, aku mau cerita. Dan kamu jawab, iya. Kalau orang jalan dari Mekah menuju Palestina atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu berapa lama? 2 bulan, Abu Jahal. Kok bisa kamu tebak 2 bulan? Iya, saya biasa dagang. Dagang itu pekerjaan saya. Saya biasa, baik. Kalau ada orang ngomong dari Mekah Palestina, Mekah menuju daripada Masjidil Aqsa, itu cuma sepenggal malam. Oh, enggak mungkin. Orang pakai kendaraan kayak apapun enggak mungkin hebat seperti itu. Ini ada orang Abu Bakar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit 1 sampai ke 7 bertemu Tuhannya, balik lagi cuma sepenggal malam. Dusta itu. Hei, Abu Bakar. Dusta ya? Iya. Ini yang ngomong Muhammad. Abu Bakar mikir. Abu Jahal ulangi lagi. Yang ngomong Muhammad. Hei Abu Jahal, Kalau yang ngomong Rasulullah lebih dari itu, saya bakal percaya dengan mulutnya Rasulullah dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Merah mukanya Abu Jahal. Kamu sudah saya tanya Mekah menuju Palestina itu 2 bulan. Setelah yang ngomong Muhammad kamu percaya? Kamu sama Muhammad sama saya. Permisi. Jalan. Setelah itu Abu Bakar Siddiq menuju Rasulullah. Dikatakan dalam sejarah sempat ragu, betul tidak? Datang ke Rasul, ya Rasulullah, Abu Jahal datang kepada saya cerita seperti ini, betul tidak? Ya Abu Bakar Siddiq. Iya wahai Abu Bakar, bahwasanya yang dikatakan Abu Jahal itu benar. Ya Rasulullah, lebih dari itu kalau kamu yang bicara, saya percaya. Dijuluki As-Siddiq waktu itu. Kenapa? Karena membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dijuluki As-Siddiq setelah membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasul. Apa poin terakhir ini? Kalau ada orang bicara kejelekan orang lain kepada kita, atau ada orang memberitahu kabar kepada kita, khususnya kabar orang tua kita, kiai kita, ustadz kita, ulama kita, habib kita, jangan percaya. Jangan mau diadu domba. Sebagaimana Abu Jahal pengen adu domba sahabat Abu Bakar Siddiq dengan Nabi kita Muhammad SAW, tidak mau Abu Bakar Siddiq. Ya ini sama, ini penyakit kita. Dengar kabar langsung, yang benar. Iya, masa saya bohong? Bohong itu dosa. Coba lihat, termakan fitnah. Sahabat Siddiq tidak percaya, walaupun ragu, apa lakukan? Cek langsung ke Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau kita mendengar kabar, tidak usah percaya, iyain saja orangnya, tanya sama orangnya, itu lebih selamat. Selama ini kita diadu domba antara orang Islam dengan orang Islam, antara ustaz dengan ustaz, kiai dengan kiai, ulama dengan ulama, habib dengan habib, karena kita suka dengerin pendapat orang, suka dengerin isu, suka dengerin kabar yang gak jelas, ketimbang kita ngecek langsung sama orangnya atau orang yang terpercaya betul-betul yang dekat dengan orang tersebut. Terpercaya betul-betul. Tapi lebih baiknya tanya langsung sama orangnya. Sudah cukup Belanda 3,5 abad menguji kita dengan adu domba, Abu Jahal dulu adu domba macam-macam orang muslimin. Masa sekarang sudah merdeka, sudah jadi umat Nabi Muhammad, masih mau diadu domba, masih senang dengerin kabar yang enggak jelas? Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Yang intinya, marilah kita jadikan peringatan ini untuk menjadikan kita makin dekat sama Nabi Muhammad. Baik itu dengan bersolawat kepada Nabi, dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, dengan kita mengikuti syariat Nabi. Maka dengan peringatan ini kita ditegur, agar kita insya Allah setelah acara ini selesai, kita makin menjadikan orang-orang yang selalu bersolawat dengan Nabi kita, membasahi lisan kita untuk bersolawat sama Nabi, menjadi orang yang selalu menghidupkan sunnah Nabi, menjadi orang yang selalu mengidolakan Nabi Muhammad SAW, dan membaca sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Dan mungkin Al-Fagir akhiri ucapan Al-Fagir ini dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini semuanya dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita doakan di malam hari ini dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan guru-guru kita, kiai kita, ustaz kita, ulama kita, para habaib kita disatukan oleh Allah dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma asli masjid Muhammad ya Allah. Allahumma asli masjid Muhammad ya Allah. Allahumma asli masjid Muhammad ya Allah. Allahumma ansur hana Palestin wa fi Afghanistan wa fi Suria wa fil Yaman wa fil Myanmar wa fi bilal muslimin. Allahumma halikil yahuda wan nasara wal kafara isyal musyrikin. Allahumma farij jamahum. Allahumma ghalidahum, Allahumma satih samnahum, Allahumma jalil gawbirin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami tidak berkumpul di acara ini melainkan kami ingin dekat dengan kasih Nabi Muhammad, maka dekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat ini melainkan kami cinta sama Nabi Muhammad, maka jadikan kami orang yang cinta dengan kasih Nabi Muhammad. Ya Allah, kami tidak berlain dan tidak lain berkumpul di tempat ini melainkan kami ingin mengidolakan kasih Nabi Muhammad, maka jadikan Nabi Muhammad idola kami. Ya Allah, ya Allah, kami memperingati Isra Mi'raj Nabi karena kami ingin sambung hati kami sama Nabi, maka sambungkan hati kami dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jauhkan kami dengan mengidolakan para artis, jauhkan kami mengidolakan daripada para pemain bola, karena kami tahu ya Allah, para artis, para pemain bola tidak cinta kepada kami. Lalu untuk apa kami cinta kepada orang yang tidak cinta kepada kami? Tapi kekasihmu Muhammad betul-betul cinta kepada kami, maka malam hari ini jadikan kami untuk memadu kasih kami dengan cinta dan kasih Nabi Muhammad. Yang kami minta kepada-Mu ya Allah, jadikan peringatan-peringatan yang selama ini kami lakukan, baik daripada peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulidun Nabi, peringatan Isra Sya'ban, peringatan daripada menyambut Ramadan, peringatan menyambut tahun Hijriah, jadikan itu momen kami untuk makin baik ya Allah, makin baik ya Allah, makin baik ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya Allah, dan berikan kepada kami hati yang bersih ya Allah, hati yang mudah menerima nasihat, hati yang mudah menerima pendapat daripada sahabat-sahabat kami ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk menerima masukan daripada orang-orang yang mungkin di bawah umur kami, di bawah ilmunya kami, di bawah pangkatnya kami, di bawah daripada kami semua ya Allah. Ya Allah, berikan kami hati yang bersih ya Allah, sehingga kami mudah menerima nasihat dari mulut siapapun mereka ya Allah. Dan jauhkan kami daripada sombong ya Allah, meremehkan orang, tidak terima dinasihati ya Allah. Iblis sudah pernah kau usir gara-gara sombongnya ya Allah. Lalu bagaimana dengan kami semua ya Allah, yang kami ini ibadahnya sedikit, pahalanya tidak sangat diragukan lagi, kemudian maksiat kami banyak ya Allah. Kami bukan hanya diusir, bisa dilaknat olehmu sebagaimana iblis ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hilangkan dari hati kami daripada penyakit-penyakit hati, dan mudahkan malam hari ini ya Allah untuk menjadikan kami ya Allah hamba-hamba yang bisa memakmurkan masjid ya Allah, hamba-hamba yang bisa ibadah di masjid ya Allah, hamba-hamba yang istiqomah hadir majlis ta'lim ya Allah. Karena kami takut ya Allah, kami dituntut olehmu ya Allah, waktu kami membangun masjid, waktu kami menghadirkan majlis ta'lim, ternyata kami lari daripada itu semua ya Allah. Waktu itu menjadikan kami daripada siksamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, mudahkan langkah kaki kami menuju masjid untuk beribadah ya Allah. Mudahkan langkah kaki kami ya Allah untuk menuju majlis ta'lim, dan berikan kami istiqomah daripada jalan tersebut ya Allah. Dan pada akhirnya kami minta kepada-Mu ya Allah, tatkala kami dengar kabar-kabar yang tidak baik ya Allah, jangan kau jadikan kami orang-orang yang negatif dengan kabar tersebut ya Allah, tapi jadikan kami seperti Abu Bakar Siddiq yang tidak mempercayai kabar, langsung menanya kepada orangnya, karena rusaknya akhir zaman ini ya Allah, karena banyak sekali di antara kami suka mempercayai kabar-kabar yang tidak benar seperti itu ya Allah. Dan kami minta kepada-Mu ya Allah, kembalikan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang selama ini mereka keluar daripada jalan-Mu ya Allah, keluar daripada syariat kasih Nabi Muhammad. Ingatkan mereka ya Allah, panggil mereka untuk kembali kepada kami, karena kami cinta dan rindu kepada mereka semua ya Allah, karena-Mu ya Allah, dan karena kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Dan tatkala Engkau ingin cabut nyawa kami semua ya Allah, cabut nyawa kami semua dan kepada husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggalkan melang iman, dan mudahkan lisan mulut dan hati ini ya Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid-Mu ya Allah, kalimat agung dan mulia-Mu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf, mohon doanya selalu. Akhir kalam untuk kita ya warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saksikan untuk hikmah dari Habib Novel Alatas dan penutupan dengan pembacaan doa. Dengan itu maka berakhirlah acara malam ini. Semoga kita terdaftar dalam penerima syafaat sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.